para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 34. Kalimat kuncinya adalah... Yawarakakute oishii desu. Empuk dan lezat. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Setelah mengunjungi festival kampus bersama Kenta, keduanya pergi ke tempat yang disebut restoran sushi yang menggunakan ban berjalan. Di sana, piring-piring kecil sushi bergerak di atas ban berjalan dan para pelanggan dapat mengambil yang mereka sukai. Warna-warna dari piring-piring tersebut menandai harga sushinya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 34. Kalimat kunci hari ini adalah... Yawarakakute oishii desu. Empuk dan lezat. Ah, toro ga kita. Toro te nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sushi kesukaan Kenta datang. Ah, Toro ga kita. Oh, Toro sudah datang. Ah. Adalah seruan yang mengungkapkan keterkejutan. Kenta berseru karena sushi kesukaannya sudah datang. Toro. Adalah bagian berlemak dari tuna, yaitu bagian perutnya. Na. Adalah partikel penanda subjek. Kita. Artinya, sudah datang adalah bentuk ta dari kata kerja. Kimasu. Yang artinya datang. Ini mengindikasikan aspek selesai. Dalam cara yang sopan, kita merupakan... Kimashita. Toro harganya cukup mahal, tapi digemari di restoran sushi. Ya, Anna belum pernah makan toro. Jadi, ia menanyakan kepada Kenta... Toro te nan desu ka? Apa itu toro? Kalau Anda tidak mengetahui kata yang baru Anda dengar, Anda bisa menanyakan artinya dengan mengatakan kata itu dulu, kemudian diikuti... Te nan desu ka? Apa itu? Nan. Adalah apa? Desu. Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat, jika Anda tambahkan... Ka. Pada kalimat tersebut dan mengatakannya dengan intonasi menanjak, Anda dapat mengubahnya menjadi pertanyaan. Te nan desu ka adalah frasa yang berguna ya? Ya, mari berlatih mengatakan, apa itu toro? Toro te nan desu ka? Kemudian Kenta menjawab, Maguro no onaka no bubun desu. Bagian perut tuna. Maguro. Adalah tuna. No. Adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Onaka. Adalah perut. No yang kedua juga adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Bubun. Adalah bagian. Dan des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kalimat ini punya dua no yang menghubungkan kata benda. Maguro no onaka no bubun. Berarti bagian perut tuna. Dengan menggunakan no, Anda dapat menghubungkan dua atau lebih kata benda secara berturut-turut menggunakan kata benda di depan untuk menerangkan kata benda di belakangnya. Kenta melanjutkan. Dozo. Silahkan. Gunakan. Dozo. Saat Anda mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Anna mengatakan. Itadakimasu. Terima kasih buat makanannya. Secara harfiah berarti, dengan rendah hati saya makan atau menerima. Itadakimasu. Adalah ucapan yang dikatakan sebelum mulai makan. Setelah selesai makan, akan baik sekali kalau dapat mengatakan. Gochisou sama deshita. Gochisou sama deshita. Terima kasih banyak atas makanannya. Anna baru saja mencicipi toro untuk pertama kalinya. Apa pendapatnya? Yawarakakute oishii desu. Empuk dan lezat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Yawarakakute. Adalah bentuk te dari kata sifat. Yawarakai. Yang artinya empuk atau lembut. Oishii. adalah kata sifat yang berarti lezat. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Tidak hanya kata kerja, namun juga kata sifat punya bentuk te, ya. Saat Anda mengatakan dua atau lebih kata sifat secara bersamaan, Anda menggunakan bentuk te dari kata sifat pertama untuk menyambungkan dengan kata sifat kedua. Jadi, untuk yawarakai dan oishi, ubahlah kata sifat pertama, yawarakai, menjadi bentuk te-nya, yawarakakute, dan katakan oishi setelahnya. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 34 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah yawarakakute oishii desu. Empuk dan lezat. Ah, toro ga kita. Toro te nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari yawarakakute, bentuk te dari sebuah kata sifat. Mohon ajari lebih jauh mengenainya. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, jika Anda ingin menerangkan sesuatu menggunakan dua atau lebih kata sifat, gantilah kata sifat yang pertama ke bentuk te. Cara untuk mengubah kata sifat menjadi bentuk te adalah seperti berikut. Anda sudah mempelajari ada dua jenis kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah yang berakhir dengan suku kata i, seperti misalnya murah. Yasui. Untuk mengubah kata sifat i menjadi bentuk te, gantilah akhiran i-nya menjadi kute. Murah. Yasui. Menjadi. Yasukute. Senang. Tanoshii. Menjadi. Tanoshikute. Tapi ada pengecualian, yaitu. I. Yang artinya bagus menjadi. Yokute. Kata sifat na adalah yang menggunakan na saat menerangkan kata benda, seperti misalnya genki, yang artinya sehat atau bersemangat. Untuk mengubah kata sifat na menjadi bentuk te, letakkan de setelahnya. Bersemangat genki menjadi genki de. Jika ingin mengatakan orang yang bersemangat dan ceria, ceria adalah akarui. Jadi ucapkan genki de akarui hito. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita akan memperkenalkan kata-kata tiruan bunyi untuk mengungkapkan rasa makanan. Assari. Assari adalah kata bagi makanan yang rasanya ringan. Bentuk kalimatnya misalnya adalah, makanan ini rasanya asari. Kata berikutnya adalah lawan dari asari. Kotteri. Kotteri. Menggambarkan bagaimana suatu makanan yang rasanya kuat dan kadang berminyak dan penuh bumbu. Contoh kalimatnya misalnya, ramen ini rasanya kotteri. Dan dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan asari dan kotteri. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kita mengucapkan itadakimasu sebelum makan untuk menyampaikan terima kasih bagi mereka yang telah membuat masakan ini. Kita juga berterima kasih pada daging, ikan, dan sayur-sayuran, dan mereka yang mengolah dan memanen berkah alam tersebut. Apakah Anda menikmati pelajaran 34? Kalimat kuncinya adalah yawarakakute oishii desu. Empuk dan lezat. Ikutilah episode selanjutnya.